Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan mengkaji sahih kitab tauhid dari sahih al-Bukhari. Dan masuklah kita pada bab yang kedua, itu bab qaulillahi ta'ala, qul ud'ullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Rasul yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bab qawlillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-110, qul idu'ullah aw idu'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Qul idu'ullah, qul ayyuhar rasul, katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada musyrikin kaummu yang mengingkari doamu yang di dalamnya mengatakan ya Allah ya Rahman. Jadi mereka mengingkari yang namanya ya Rahman. Katakan kepada mereka, ud'ullah aw idur rahman, serulah Allah dengan namanya ya Allah, atau serulah dengan nama ya Rah, ya Rahman. Ayyamma tad'u, nama mana saja yang kalian gunakan menyeru Allah subhanahu wa ta'ala, dia tetap Tuhan yang satu. Kenapa? Falahul asma'ul husna, karena Allah subhanahu wa ta'ala baginya al-asma'ul husna, nama-namanya semuanya maha indah. Jadi mau pakai ya Allah, boleh. Mau pakai ya Rahman, boleh. Mau pakai ya Rahim, juga semuanya boleh. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat ini, sama seperti apa yang dijelaskan al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Qul ya Muhammad li musyriki qawmikal munkirina du'a ar-Rahman, katakan kepada kaummu ya Muhammad, orang-orang musyrikin yang mengingkari panggilanmu kepada Allah, doamu kepada Allah ya Rahman. Ud'ullah, serulah Allah, mintailah Allah, ayuhal qawm, wahai kaumku, awid ur-Rahman, atau serulah ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, ay bi ayyi asma'ihi jalla jalaluh, dengan nama Allah yang manapun kalian gunakan menyeru Allah, hakikatnya yang kalian seru dan kalian minta itu tetap satu. Kenapa? Walillahil asma'ul husna, bagi Allah nama-nama yang sangat sangat indah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan seperti itu? Karena orang-orang musyrikin Sebagaimana disebutkan, ketika mereka mendengar Nabi SAW menyeru Allah, berdoa kepada Allah, Nabi mengatakan, Ya Rabban Allah, Ya Rabban Ar-Rahman. Dianggap Nabi Muhammad memanggil atau menyeru dua Tuhan. Karena mereka biasanya menyembah banyak Tuhan. Dianggap Nabi SAW menyeru banyak Tuhan. Ya Allah, Ya Rahman. Dikira Nabi SAW menyeru dua Tuhan. Fa'anzalallahu al-ayah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menegaskan kepada kaum musyrikin Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang sangat indah. Jadi nama banyak yang dimaksud adalah satu kandungan berbeda-beda, dan ini menunjukkan nama Allah Maha Indah, sifat-sifat Allah Maha Mulia. Maka maksud dari Imam Al-Bukhari membuatkan bab di sini apa? Maksudnya adalah bayan ikhtisasillah tabaraka wa ta'ala bil asma'il husna. Jadi bab ini maksudnya adalah penjelasan hanya Allah Azza wa Jalla yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Dan ingat, ini kaitannya dengan tauhid apa? Al-asma wa sifat. Maka beliau letakkan di dalam kitab apa? Kitabut tauhid. Jadi bab ini menjelaskan kekhususan Allah Azza wa Jalla dalam al-asma'ul husna. Wa anna asma'ahu kamilah. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna. Tidak ada kurangnya sedikit pun. Adapun nama-nama makhluk, maka nama-namanya tidak husna, tidak juga sempurna. Nama-namanya sesuai dengan kelemahannya. Dan ini maksud dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan ya bab yang kedua ini dalam Kitabut Tauhid, kaitannya dengan Tauhidul Asma was Sifat. Baik. Kemudian kita ambil hadis yang keenam. Dikatakan oleh beliau, qala haddatsana Muhammad bin Sallam. Kami diceritakan oleh Muhammad bin Sallam. Akhbarana Abu Muawiyah. Kami diceritakan oleh Abu Muawiyah. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Al-A'mash adalah Sulaiman ibn Mihran. An Zaid ibn Wahab, dari Zaid ibn Wahab. Wa Abi Dhubyan, dan Abu Dhubyan. An Jarir ibn Abdullah, dari sahabat Jarir ibn Abdullah. Jarir ibn Abdullah ibn Jabir al-Bajali. Jadi sahabat rawi adalah Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah masuk Islam di akhir hayatnya, dan Jarir radhiyallahu anhu shadiqul iman, imannya jujur, shadi'an bil haq, vokal, berani menyampaikan kebenaran, tidak pernah takut dicela oleh siapapun. Dan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, demikian juga Imam Muslim. Dia mengatakan, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat. Aku berjanji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, wan nushi likulli muslimin, dan menasehati setiap kaum muslimin. Maka beliau ini tidak pernah takut dicela oleh siapapun dan berani menyampaikan kebenaran. Inilah dia siapa? Jarir ibn Abdullah al-Bajali, yaitu kunyahnya Abu Amr. Dan beliau ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan patung Dzil Khalasah. Ini berhala yang besar yang dimiliki oleh kabilah Daus yang ada di Taif. Beliau menghancurkan. Dan beliau ini, Jarir ini adalah Hasanul Wajh, orangnya tampan sekali. Sampai dikatakan Yusuf hadhil ummah, Yusufnya umat ini Jarir bin Abdullah al-Bajali. Yusufnya umat ini. Kita mengetahui dalam Sahih Muslim namanya Nabi Yusuf, u'tiya syatrul husni, Allah berikan dia separuh kegantengan dunia dari saat itu atau seluruh dunia. Nah, dari umat ini, dari umat Nabi Muhammad SAW yang tampan itu siapa? Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Wa kana tawilan, dan orangnya tinggi para jemaah. Ya, tinggi. Idza raqiba al-faras, kalau naik kuda, takadu takhuttu rijlahu fil ardh, kakinya hampir turun ke tanah. Dan beliau meninggal dunia tahun 51 Hijriah radhiyallahu anhu warḍahu. Di sini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak merahmati, Allah tidak menyayangi orang-orang yang tidak memiliki sifat penyayang di antara sesama. Siapa yang tidak menyayangi sesama, maka dia orang yang tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di muka bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang di langit. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dalil, bukti bahwasanya an-rahmah sifat. Rahmat itu merupakan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam yang dibawa oleh para rasul, demikian juga kitab-kitab samawi, menetapkan Allah memiliki sifat rahmat. Dan rahmat Allah bukanlah maksudnya adalah balasan, pahala atau jaza, bukan, tetapi adalah sifat yang tersendiri. Bukan seperti apa yang ditakwil oleh orang-orang Al-Asy'ariyah dan yang lainnya. Karena mereka mengatakan yang turun itu rahmat Allah, dan maksud dari rahmat Allah itu pahala. Tidak. Yang turun ke langit dunia zat Allah, diri Allah yang layak dengan kebesarannya. Rahmat Allah, kasih sayangnya, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pahala dan balasan itu juga bagian dari apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan rahmat, tetapi muqtadar rahmat, tuntutan kasih sayang adalah dikasih pahala. Tuntutan kasih sayang itu adalah yaitu dimasukkan ke dalam surga, dikasih balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifatur rahmah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, inna lillahi mi'atu rahmah, atau inna lillahi mi'atu rahmah. Allah Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat. Allah Azza wa Jalla memiliki berapa? 100 rahmat. Fa amsaka 'indahu 99. Yang dipegang oleh Allah Azza wa Jalla di sisinya berapa? 99 rahmat. Wa anzala minha wahidah, yang diturunkan hanya satu saja. Dengan yang satu ini makhluk saling sayangi. Hatta al-faras tada'u hafiraha aw tarfa'u hafiraha an waladiha khasyyata an tusiba. Sampai kuda, induk kuda mengangkat kakinya dari anaknya, dikhawatirkan anaknya kena dengan kakinya. Maka dari sini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul kafiru ma 'indallahi min ar-rahmah." Ya. Falau ya'lamul kafiru bikulli alladhi 'indallahi min ar-rahmah, andai kata orang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari kasih sayang dan rahmat, lam yai'as minal jannah, orang kafir enggak pernah putus asa masuk surga. Andai kata diketahui. Walau ya'lamul mu'min bikulli ma 'indallahi bikulli alladhi 'indallahi minal 'adzab, tapi andai kata orang beriman mengetahui azab Allah Azza wa Jalla, lam ya'man minan nar, orang beriman itu tidak pernah merasa aman dari api neraka. Jadi pelajaran dari hadis ini, yang pertama apa? Di antara sifat Allah itu sifatur rahmah. Kemudian yang kedua yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini apa? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang penyayang. Allah Azza wa Jalla senang terhadap orang-orang yang penyayang. Bahkan Allah perintah, Nabi perintah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di muka bumi, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menyayangi kalian. Maka Allah Azza wa Jalla membenci sifat keras, kasar. Tidak senang terhadap sikap keras dan kasar. Disenangi oleh Allah Azza wa Jalla sifat apa? Penyayang. Dan lihat sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Dan terhadap orang-orang beriman penyayang. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedah yang pertama, di antara sifat Allah Azza wa Jalla itu apa? Sifat rahmah. Kemudian yang kedua, anjuran untuk bersifat kasih sayang. Yang ketiga, al-jaza min jinsil amal. Dari hadis ini kita bisa mengambil balasan sesuai dengan perbuatan. Sayangi manusia, Allah menyayangi kita. Ya, kalau kita galak terhadap manusia, Allah Azza wa Jalla lebih galak. Maka lihat disebutkan di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia di antara manusia yang keras siksaannya hari kiamat, ya, asyaddun nas azaban yaumul qiyamah, manusia yang paling keras siksanya hari kiamat adalah yang paling keras menyiksa manusia di dunia. Siapa menyiksa orang di dunia? Disiksa hari kiamat tanpa hak tentunya. Maka lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, simfani min ahlin nar, ada dua penduduk neraka yang belum aku lihat. Salah satunya apa? Rajulun ma'ahum siyad, orang-orang atau rajul, seorang membawa cemeti. Ka'anna bil baqar, seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, itu digunakan mukul orang tanpa. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebagaimana yang sudah kita sebutkan, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kita kasih sayang kepada manusia, Allah pun memberikan kita kasih sayang. Kita siksa manusia, Allah pun akan siksa kita. Kemudian sifat kasih sayang ini yang keempat, sifat kasih sayang tidak hanya terbatas kepada manusia, tetapi juga kepada seluruhnya. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus Nabi Muhammad melainkan sebagai apa? Rahmat bagi siapa? Manusia saja? Tidak, lil alamin. Namanya alamin adalah seluruh makhluk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bagaimana kita penyayang atau rahmat, berkasih sayang kepada binatang. Apa kata Allah azza wa jalla? Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan begitu dalam hadisnya, wa fi kulli kabidin ratbin shadaqah. Di setiap hati yang lembut berbuat baik itu ada sedekah. Sedekah. Atau ajrun. fi kulli kabidin rabbin ajrun. Setiap hati yang baik dapat pahala. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan satu binatang, itu anjing, kehausan. Kemudian datang seorang bagaya, pezina dari Bani Israel. Dilihat anjingnya kehausan. Begitu keluar dari sumur setelah dia kehausan minum, dia lihat anjing kehausan, dia pun turun dan mengambilkan air dengan apa? Sepatunya, dan dikasih minum. Fasyakarahallah, Allah berterima kasih kepadanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan, fi kulli kabidin rabbun ajrun. Setiap hati yang berbuat baik itu dapat pahala. Ini adalah athar dari athar rahmat itu, pengaruh dari pengaruh kasih sayang. Bayangkan bagaya, seorang pezina para jamaah. Apalagi kalau kita berkasih sayang kepada sesama muslim, dan ini kasih sayang kepada apa? Binatang. Maka salah besar kalau dikatakan Islam itu agama teroris, keras. Salah besar, justru Islam itulah agama yang paling penyayang. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, Ahlus sunnati a'raful khalqi bil haqqi wa arhamul khalqi bil khalq. Ahlus sunnah itu adalah arhamul khalqi atau a'raful khalqi bil haqq, yang paling tahu tentang kebenaran ahlus sunnah. Wa a'raful khalqi bil wa arhamul khalqi bil khalq, dan makhluk yang paling sayang kepada sesama. Maka kalau ada sikap yang tidak beres dari seorang yang mengaku dirinya di atas sunnah, bukan sunnah yang salah, tetapi manusianya. Karena kita punya tabiat berbeda-beda. Nah, terkadang kita bisa mengalahkan tabiat atau kita dikalahkan oleh tabiat kita. Ini dia faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Kemudian qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Abu Nu'man. Kami diceritakan oleh Abu Nu'man. Qala haddatsana Hammad bin Zaid. Kami diceritakan oleh Abu Hammad bin Zaid an 'Asim al-Ahwal, dari 'Asim al-Ahwal an Abi Uthman an-Nahdi. Dari Abu Uthman Nahdi, nama An Usamah ibn Zaid, dari Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ibn Harithah ibn Syurahbil al-Kalbi. Hibbu Rasulillah wa ibni hibbihi wa maulahu wa ibnu maulatihi Ummu Aiman. Inilah hibbu Rasulillah, orang yang sangat dicintai oleh Rasul. Wa ibnu hibbihi, dan anak dari orang yang paling dicintai oleh Rasul. Siapa itu? Zaid. Dia namanya dia apa? Usama. Ya. Wa ibnu maulatihi, anak dari budak yang dihadiahkan kepada Rasul oleh Khadijah. Itu siapa nama ibunya? Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Bapaknya putih, ibunya hitam ini para jemaah. Sampai orang meragukan nasabnya. Dan Nabi marah besar. Kenapa? Orang yang paling dicintai diragukan nasabnya. Begitu datang seorang kafin atau qiyafah, ini orang bisa membaca ini anak fulan dari tubuhnya apa. Ngelihat aja tahu. Ya. Dikatakan begitu Usamah dengan bapaknya tidur satu selimut, kakinya kelihatan, yang satu hitam satu putih, tetapi apa kata Bani Mudlij ini? Inna hadhil aqdam ba'dhuha min ba'd. Ini anaknya si fulan, ini darahnya si fulan ini katanya. Nabi SAW sangat senang bahwasanya hilang keraguan yang mengatakan kok bisa bapaknya putih, anaknya hitam. Baik, dia mengatakan qala kunna 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Usamah bin Zaid ini. Dia diangkat menjadi pemimpin pasukan perang. Dia masih muda belia para jemaah. Ya, masih muda belia. Yang dipimpin siapa? Kibarul Muhajirin, pembesar-pembesar Muhajirin dan pembesar-pembesar Anehnya apa, di antara yang menjadi bawahannya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar, dia menjadi panglima. Umurnya masih kecil. Tetapi itulah dia Rasul berbuat dengan wahyu pada zaman. Ya, berbuat dengan wahyu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waimullah, Nabi bersumpah in kana la khaliqan lil imarah. Ya, dia ini layak untuk menjadi pemimpin. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan tentang Usamah ini, Nabi mengatakan, mendoakan beliau dan dan mengatakan kepada Al-Hasan cucunya, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, aku mencintai keduanya. Al-Hasan cucunya, kemudian inilah dia anak dari mantan apanya? Budaknya. Itu Zaid ibn Harithah. Bahkan Zaid ini diangkat menjadi apa? Anak angkat, tetapi dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita bernama Fatimah bintu Qais di saat dia berumur 15 tahun. Dia menikah umur 15 tahun. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, umurnya 19 sana, 19 tahun. Jadi waktu dia menjadi panglima sekitar umur 18-19. Panglima loh ini para jamaah. Panglimanya Rasul, enggak main-main ini. Ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih memberikan dia zakat atau dari Baitul Mal daripada putranya Abdullah. Begitu putranya menagih kepada Umar, dia lebih banyak diberikan oleh Umar, yaitu siapa? Usah, daripada putranya sendiri Abdullah ibn Umar. Abdullah komplain kepada bapaknya waktu jadi khalifah. Bapak, masa dia lebih banyak daripada aku? Kata. Apa jawabannya Umar? Innahu ahabbu ila Rasulillah minka. Dia lebih dicintai oleh Rasul daripada kamu, katanya. Ini sahabat tuh jamaah-jamaah nih para jamaah. Ada dalil selesai sudah. Enggak peduli dia anaknya ke bukan anak. Ya, apalagi orang lain. Ini anaknya ini. Ya, anaknya dikasih sedikit, Usama dikasih banyak oleh Umar bin Khattab. Karena ingat, di zaman Umar itu harta itu melimpah ruah. Sampai anak-anak yang baru menyusui dapat tunjangan. Ayo. Bagaimana adilnya khalifah ini ya? Anak yang baru selesai menyusui dapat tunjangan. Bahkan para ibu-ibu berlomba-lomba untuk menyapih putranya supaya berhenti menyusu, dilepas nyusu supaya dia cepat dapat tunjangan. Dilihat banyak dengar anak menangis, ada apa? Dia supaya cepat dapat kasih tunjangan. Akhirnya Umar kasih semua dapat tunjangan. Nah, para jemaah. Ya, Ibnu Umar kasih sedikit, Usamah lebih banyak. Komplain sang anak, "Bapak, kenapa dia lebih banyak daripada aku? Dia itu lebih dicintai oleh Rasul daripada kamu." Dan ini dia para sahabat, hatta sudah meninggal Rasul tetap istiqomahnya itu. Ya, tetap dia mencintai siapa yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah iman. Ya, bukan melihat apa, bukan melihat figurnya, tetapi iman. Jadi hatta figur enggak ada, iman tetap ada. Maka apa? Tetap dicintai siapa yang dicintai oleh Rasul, dan inilah dia sikap loyalitas yang tidak pernah terkikis dari hatinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi meninggal umurnya berapa? Dan dia diangkat menjadi panglima itu antara 18 dan 19 tahun. Meninggal tahun 54 Hijriah. Dia berkata, kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, irja'ahu rasulu ihda banatihi, tiba-tiba datang utusan putrinya Rasul. Utusan dari putrinya Rasul. Karena kan zaman masih zaman dahulu, bukan zaman SMS, zaman telepon. Ya. Ini sekarang seperti kita, ayo undang fulan, kita kirim apa? Utusan. Ya, tukang teruk-tuk, tukang pesilat. Ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tad'uhu ila ibniha fil maut, Nabi diundang untuk menyaksikan cucunya. Karena cucunya mau meninggal dunia. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' fa akhbirha. Hai utusan, pulang engkau kasih tahu putriku. Anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Apa yang diambil itu Allah punya. Dan apa yang diberi itu juga siapa yang punya? Allah yang punya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala-galanya ada batasan waktunya. Famurha fal tasbir wal tahtasib. Kasih tahu, suruh putriku itu fal tasbir, hendaklah dia bersabar, wal tahtasib, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena diambil kesayangannya, diambil putranya. Fa'adat ilaiha ar-rasul annaha aqsamat la ta'tiyannaha. Lalu kembali putrinya mengirim utusan lagi, dan putrinya sampai bersumpah supaya Nabi itu datang menemui cucunya, bersumpah sampai. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi pun bangkit, dan inilah dia para jemaah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang beriman seperti itu, dan beliau sayyidul mursalin, ketika sudah pakai sumpah sudah enggak bisa apa-apa. Bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Sa'ad ibn Ubadah. Ingat, Sa'ad bin Ubadah ini adalah salah seorang sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bangkit bersama beliau. Ya, ada namanya Sa'ad bin Mu'ad, ada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'ad inilah dia salah satu tokoh. Demikian bersama siapa? Wa Mu'ad bin Jabal, bersama Mu'ad bin Jabal. Fadufi as-sabiyu ilaihi. Setelah sampai cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada beliau. Wa nafsuhu taqaqqa'u ka'annaha fi shannin. Yang mana nyawanya taqaqqa'. Turun napasnya turun naik. Seperti orang yang sangat kesakitan. Ibarat apa? Napasnya disebutkan di sini ka'annaha fi shannin, seperti ya kirbah, tempat air yang digantung. Kecil di atas, ya. Lelah seperti itu. Karena vision, shan itu adalah kirbah yang digantung, tempat air yang terbuat dari kulit itu. Fafadat aynahu, di sanalah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Faqala lahu Sa'dun, ya Rasulullah, ma hadza? Maka Sa'd bertanya, ya Rasulullah, apa-apaan ini ya Rasulullah, kenapa aku menangis? Qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi 'ibadihi. Ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, yang diletakkan pada hati-hati hambanya. Wa innama yarhamullah min 'ibadihi ar-rahama. Dan orang-orang yang dirahmati Allah adalah hamba-hambanya yang penyayang. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang penyayang. Baik. Di sini dikatakan apa? Datang kepada Rasul ihda banati, utusan putri beliau. Dimaksud dengan putri beliau adalah Zainab. Ya, Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji fa akhbirha. Wahai utusan, pulanglah engkau kasih tahu putriku, innalillah famurha au innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Maka Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang lafaz ini, inilah lafaz takziah yang paling bagus. Ya, lafaz takziah paling bagus ini dia para jemaah. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Apa yang diambil milik Allah, apa yang dikasih juga milik Allah. Ini lafaz takziah paling bagus. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Maka alam semesta ini semuanya milik Allah. Kalau semuanya milik Allah, berarti Allah mengambil apa yang dia punya. Tidak ada hak kita untuk keberatan. Kalau Allah ambil, selesai. Kenapa? Dia yang punya. Maka lihat kisahnya Abu Talha dengan ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, yang maharnya Islam. Maksud Islam maharnya ya. Ya, maksud Islam jadi maharnya. Begitu meninggal putranya, sang istri adalah wanita yang salehah. Apa yang terjadi? Ya, dia berhias, ya, dan semisalnya rapi, ya, dia percantik dirinya. Setelah makan malam, kemudian, ya, Ummu Sulaim melayani suaminya di tempat tidur. Selesai melayani, mulai dia buka pembicaraan. Begitu ditanya, "Hei istriku, bagaimana kabarnya si Fu'a anak kita itu?" katanya. "Oh, dia sudah istirahat dengan tenang dan baik." Ya. "Dan saya mau tanya kepada mu Abu Talha, bagaimana sekiranya ada orang nitip barang dalam jangka waktu tertentu, begitu tiba masanya dia ambil barang tersebut. Berhak enggak kita melarangnya untuk mengambil barangnya?" "Enggak ada hak bagi kita untuk mengambil barangnya," katanya. "Nah, anakmu sudah diambil oleh yang punya, Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya apa? Dia tahu mungkin. Nah, siapa apa sudah mutlah. Selesai sudah. Ya, besok paginya dikasih tahu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi mendoakan keberkahan. Terlahirlah dari Ummu Sulaim ini anak-anak yang cerdas, rata-rata penghafal Quran. Lahir adiknya yang pertama Anas dari Abu Talha setelah meninggal itu dibawa ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan dengan keberkahan, Nabi tahnif dengan kurma, dikunyahkan, dimasukkan ke dalam mulut semua penghafal Quran. Nah, ini kaitannya dengan hari ini para zaman dan Allah azza wa kalau Allah yang punya, innalillahi ma akhadha, yang diambil itu milik siapa? Jadi kita tenang. Mau diambil saja ya Allah punya. Maka itu makna dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadza wa lahu ma a'ta, ai anna ma wahabahu lakum laysa kharijan al mulki. Apa yang dikasih itu tidak keluar dari kepemilikan Allah. Allah yang punya. Maka jangan kalian jazak berkeluh kesah, ya, jikalau ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan habis ajallah. Kenapa? Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala-galanya ada batasannya. Maka dalam hadis sedikit ini, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, di sini ada dalil yang nyata bahwasanya Allah mentakdirkan segala-galanya, mencatat segala-galanya, mengetahui segala-galanya, ya, kapan waktunya dan di mana waktunya, tidak akan maju, tidak akan mundur. Inilah dia kaitannya dengan rukun iman, yaitu al-imanu bil qadar. Maka tugas kita apa? Fal tasbir wal tahtasib, sabar. Bahkan bila perlu sampai derajat apa? Syukur. Bila perlu. Kenapa? Karena segala musibah yang tidak ada campur tangan makhluk, kita akan terpaksa sabar, Pak Jamaah. Kita terpaksa. Sakit, tiba-tiba sakit. Ya. Ya. Bagaimana katanya? Ya, sabar sudah. ya, kita akan terpaksa. Gampang, gampang kita sabar. Kenapa? Tidak ada campur tangan mah? Terpaksa. Nah, kalau sampai kita bersyukur kepada Allah, ini derajat yang luar biasa lagi. Kenapa? Karena Allah tidak menguji dia, melainkan Allah cinta kepada dia. Namanya Allah sama, cinta sama kita, masa kita ngomong, ya, ya fulan, aku cinta kepadamu. Sabar. Apa itu jawabannya? Kan enggak. Seharusnya apa? Ya, ini uhibbuka fillah, aku juga mencintaimu karena Allah. Berarti apa? Ketika Allah menguji kita, ini Allah cinta sama kita. Kalau mampu sampai derajat tinggi, alhamdulillah Allah cinta sama saya. Maka berapa besar pahalanya ketika orang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis, ketika Nabi Allah Azza wa Jalla bertanya kepada malaikatnya, ya, kaifa fa'altum bi'ibadi? Apa yang kalian lakukan terhadap hambaku? Qala qabattu thamarata fu'adi. Aku cabut buah hatinya ya Allah. Madza qala? Apa yang dia katakan ketika aku cabut buah hatinya? Hamidaka wastarja. Dia memujimu, kata. Dia memujimu dan mengucapkan inna lillah alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalimat seorang sekarang alhamdulillah berembe. Aduh, yang melihat mau warisan dipecat-pecat katanya. Ya? Kurang ajar katanya. Kenapa? Enggak punya ilmu. Lihatlah hadis itu para jamaah. Terdapat dalam Riyadhus Shalihin. Hamidaka wastarja. Dia memujimu dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya. Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan bagi hamba-Ku ini istana di dalam surga. Namakan istananya Baitul Ham, rumah pujian. Allahu Akbar. Maka di sini derajat paling kurang sabar itu. Derajat paling kurang itu sabar. Dan sabarnya gampang. Kenapa? Karena tidak ada campur tangan makhluk. Yang susah sabar itu kalau ada campur tangan makhluk di dalamnya, sehingga kita dapat musibah. Ini yang susah kita sabar. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dihajar ketika menyampaikan dakwah tauhid di Taif. Dia menenangkan dirinya, apa katanya? Rahimallah Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Laqad udhiya bi aktsara min hadza. Allah kaum Musa menyakiti Musa lebih besar dari ini, lebih banyak dari ini. Fasabara, ternyata Nabi Musa sabar. Dan doakan kaumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Di sini Nabi SAW mengatakan, kasih tahu putriku, suruh dia untuk sabar dan mengharapkan pahala. Ini minimal sudah ini. Jadi jangan sampai apa? Tidak sabar dengan apa? Berkeluh kesah. Kemudian merobek-robek pakaian, memukul-mukul pipi dan yang lainnya dari ungkapan dan bentuk-bentuk tidak ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wahtasib, apa arti ihtisab? Dengan niat kita mencari pahala karena percaya kepada takdir. Ini lho para jamaah. Sabar, tahan diri untuk tidak keluh kesah. Sabar, tahan diri tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak ridha terhadap takdir, itu sabar. Adapun wahtasib, apa tiyahtasib? Harapkan pahala dengan kita beriman kepada takdir itu. Harapkan pahala dengan kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengharapkan pahala, bagaimana pahalanya orang yang dijanjikan oleh Allah bagi yang sabar. Dan ingat, salah satu orang yang dikasih pahala tanpa batas, pertama orang yang puasa. Yang kedua siapa? Orang yang sabar. Yang ketiga siapa? Yang pemaaf. Tiga amalan ini para hadirin, iwaffas sabirun atau satu, ya. Kemudian yang kedua, orang yang walafin anin nas. Kemudian juga yang ketiga apa? Apa tadi yang ketiga? Pemaaf. Puas Puasa, kemudian apa? Sabar. Ini dia. Ya. Oleh karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan haqiqatus sabr, hakikat sabar itu apa? Annahu khuluqun fadil, akhlak mulia. Min akhlaqin nafs, dari akhlak jiwa. Yamtani' bihi min fi'li ma la yahsun. Dengan sabar itu kita terhalang mengerjakan yang tidak bagus. Ya, wala yajmul, dan dengan sabar itu kita terhalang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak baik, tidak cantik. Ini hakikat dari sabar. Mungkin sampai sini dulu syarahnya para jemaah. Ini belum kita ambil faedah. Tapi ini masya Allah, ini kandungan hadis ini luar biasa. Ya, semoga bermanfaat. Wal 'ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Silakan ada pertanyaan. Apakah boleh mentawil sifat Allah jika ada riwayat dari sahabat? Jika tidak, bagaimana tafsir surah Al-Baqarah 119? Pertama kita katakan beda takwil dengan tahrif, ya. Takwil ini bisa bermakna akibatus syai', akibat dan kejadian, ujung dari segala sesuatu. Ini makna takwil. Yang kedua bimakna tafsir wal idhah wal bayan, penjelasan. Yang ketiga, dan ini hakikatnya namanya tahrif, yaitu apa? Sarfun nusus an zahiriha ila ma'nan akhar biduni dalil. Memalingkan makna yang nampak dari suatu teks kepada makna yang lain tanpa ada dalil. Dan ini hakikatnya namanya tahrif. Tahrif itu apa? Penyelewengan, yaitu memalingkan makna yang nampak dari suatu ayat atau hadis kepada makna yang lain tanpa dalil. Adapun bidalil, ya, dengan dalil, maka ini takwil sahih, takwil yang benar. Dan ini namanya hakikatnya apa? Hakikatnya adalah tafsir. Taib. Bagaimana dengan tafsir firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah? Walillahi al-masyriq wal maghrib fa inama tawallu fa thamma wajhullah. Ini bukan wajah artinya. Karena lihat sebab turunnya ayat ini. Apa sebab turunnya ayat ini? Sahabat salah arah salat. Atau sahabat itu mengira-ngira karena gelap mendung. Ada yang hadap sini. Pokoknya ijtihad dululah. Coba-coba cari tahu mana kira-kira. Jadi kira-kira dulu. Ternyata setelah selesai salat begitu terang semuanya salah. Turunlah ayat ini. Jadi makna wajah di sini bukan maknanya wajah muka, tetapi maksudnya adalah kiblat. Kiblat, dan itulah kiblatnya. Orang tidak tahu kiblat kemana saja. Fathamma wajhullah. Maka untuk benar memaknai ayat ini, kembali juga kita kepada asbabun nuzul. Hadith pun demikian. Ya, wahakadha. Dan lihat tafsirnya. Walillahi jihatuha syuruqus syams wa ghurubuha. Milik Allah seluruh arah ini. Terbitnya matahari siapa yang punya? Tenggelamnya matahari siapa yang punya? Di antara keduanya siapa yang punya? Allah. Fa ayyu jihatin tawajjahtum ilaiha fis shalah. Ada tafsirnya. Kemana saja arah kalian dalam salat, ya? Fa innakum mubtaghuna wajha, kalian itu mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan maknanya di sanalah wajah Allah. Bukan maknanya muka di sini, tetapi maknanya apa? Arah, sesuai dengan asbabun nuzul. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, saya kira demikian, sudah lebih ini para jemaah. Nanti malam kita lanjutkan dalam kitab manhaj insyaallah yallahul mahajjah. Informasikan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua, dan kita saling doakan diberikan hidayah dan istiqamah. Dan keluarga dan saudara-saudara kita belum menerima, doakan dapat hidayah. Kemudian yang mendahului kita yang meninggal dunia seperti Pak Haji Sadiqin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak-anaknya terus melanjutkan, demikian juga teman-teman kita yang lainnya. Insyaallah ini adalah sebagai catatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.